السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Yang demikian itu sungguhnya hanyalah syaitan, yang syaitan itu berusaha untuk menakut-nakuti kalian, ya, menjadikan kalian takut terhadap wali-walinya syaitan, penolong-penolong syaitan. Maka janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian hanya kepadaku kalau kalian betul-betul orang yang beriman. Syahidnya di sini yaitu khaufullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية. Di antara manusia ada di antara mereka yang mengucapkan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Tetapi ketika mereka diganggu dan disakiti di jalan Allah, mereka menjadikan fitnah fitnah manusia itu seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat. Ya. Lanjutan ayatnya, wala in jaa'a nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum. Awalaisa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Dan kalau ada, kalau datang pertolongan dari Rabb kalian, Rabbmu, niscaya mereka akan mengatakan, sungguhnya kami dahulu bersama kalian. Ya. Bukankah Allah lebih mengetahui terhadap apa yang ada di dalam dada-dada mereka? Di antara manusia, siapa yang dimaksud di sini? Man la yasilul imanu ila qararati qalbih. Imannya tidak sampai ke dalam hatinya. Sekedar mengucapkan saja amanna billah, tapi tidak memahami apa itu iman. Ya. Tidak meyakininya, hanya sekedar mengucapkannya. Nah, orang yang seperti ini, ya, ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengalami gangguan, disakiti oleh orang lain, diganggu karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah konsekuensi. Ya. Nah, ini fitnah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya terhadap orang yang mengaku beriman tadi. Tetapi karena keimanannya itu masih keimanan yang hanya di lisan saja, apa yang dia katakan? Dia katakan, ya, dia sudah menganggap fitnah manusia tersebut, ujian yang melalui manusia tersebut, yang mereka menyakiti diri mereka, itulah azab Allah. Sehingga dengan sebab itu, ya, artinya dia lah yang tahammal, dia tidak sanggup menanggungnya. Padahal itu hanya fitnah saja, bukan azab Allah. Azab Allah sallallahu alaihi wasallam, ya, jauh lebih dahsyat daripada itu. Nah, ini bahaya seperti ini. Ya. Dia yang beriman adalah dalam rangka selamat dari azab Allah. Ya. Kemudian dia mendapatkan ujian dan menganggap itu adalah azab Allah. Akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi dia murtad. Ya. Mungkin dia mengira kalau sudah masuk Islam berarti sudah enak hidupnya, aman sudah sampai akhir hayatnya. Enggak. Dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa jujur dan benar keimanannya. Fa idza udiya fillah, ketika dia diganggu, disakiti, fi sabil fillah, yaitu dengan sebab keimanan dia kepada Allah, ja'ala fitnatan nas, dia menjadikan fitnah manusia tersebut, yaitu gangguan manusia tersebut, disebut fitnah karena menyebabkan fitnah pada diri seorang, menyebabkan seorang itu terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan gangguan manusia tersebut ka'adzabilah. Seolah-olah itulah azab Allah. Ya. Sehingga dia tidak merasa tidak kuat sudah. Ya. Dan tadinya dia berpikir bahwasanya dia masuk Islam supaya selamat dari azab Allah, karena dia menganggap gangguan manusia adalah azab Allah, dia merasa percuma dong. Ya. Terus saya masuk Islam supaya selamat dari azab Allah, kok saya masa diganggu? Dianggap itu azab Allah. Padahal itu hanya ujian bagi dia, menguji seberapa benar dan jujur keimanannya. Ya. Dan dia lebih akhirnya apa? Dia lebih memilih ridha manusia daripada ridha Allah. Syahidnya di situ. Karena dia sudah menganggap fitnah manusia ini adalah seperti azab Allah, ya sudah, dia akhirnya melakukan bagaimana apa yang melakukan hal-hal yang diridai oleh manusia walaupun itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan murka Allah. Karena apa? Karena dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun annal insana yafirru min adabillah. Ya, manusia itu lari, ya, mereka berusaha menghindar dari adab Allah Subhanahu wa taala, fayuwafiqu amrahu, sehingga mereka mengikuti taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini fahada yaj'alu fitnatan nasi ka'adabilah. Dia sudah menganggap gangguan manusia itu sudah itulah azab Allah, padahal enggak ada apa-apanya dong dengan azab Allah yang maha pedih. Ya. Yang harusnya dia bersabar sedikit saja. Ya. Dia mungkin bisa lulus dari ujian tersebut, menjadi orang yang sabar, menaikkan derajat dia. Tapi tidak. Karena apa? Ya, karena tadi keimanannya itu belum begitu masuk ke relung hatinya. Ya, masih ya ikut-ikutan saja. Fa yafirru min idza'ihim bi muwafaqati ahwa'ihim wa amrihim ja'lan li hadhihi al-fitnati kal 'adab. Ya. Sehingga dia menghindar dari gangguan manusia dengan cara apa? Dengan menyepakati perintah mereka, keinginan mereka. Karena menganggap fitnah ini seperti azab. Fahina idin, ini syahid yang jadi bab kita. Fi fahina idin yakunu qad khafa min haulaika khawfihi min Allah. Maka ketika itu dia takut kepada mereka, takut kepada manusia yang mengganggunya, seperti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahu ja'ala idza'ahum ka'adzabilah fa farra minhu bi muwafaqati amrihim. Ya, fa farra minhu bi muwafaqati amrihim. Dia menjadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah, kemudian dia lari menghindar darinya dengan mengikuti ya perintah-perintah mereka, perintah manusia, artinya melakukan hal-hal yang diridai oleh orang-orang yang mengganggunya tadi supaya tidak diganggu lagi, walaupun itu menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia lebih takut kepada orang-orang yang mengganggu dirinya, ya, daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa fi hadhihi al-ayah min al-hikmah al-'azimah wahiya ibtilaullahi lil abdi li ajli an yumahhisa imanahu. Dalam ayat ini terdapat hikmah yang sangat agung, yaitu ibtila. Ibtila, bala yang menimpa seorang hamba sebagai ujian bagi dirinya. Ya. Li ajli an yumahhisa imanahu. Talhis, ya, penyaringan. Ya. Mana yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar ala imanihi, dia kokoh di atas keimanannya. Mana yang modelnya yang seperti tadi, imannya masih di bibir saja, belum menyentuh hatinya, sehingga cepat sekali berubah. Ya, cepat sekali berubah. Dia beriman di ujungnya saja. Nanti akan kita jelaskan. Nah, di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Al-awwal ma yuqaddiruhu Allahu nafsuhu 'alal 'abdi. Ya, apa yang Allah takdirkan sendiri kepada hambanya tersebut diuji. Ditimpa musibah misalnya. Ya. Allah uji dia misalnya dengan musibah. Ya. Tadinya kerja di bank misalnya. Ya. Atau lembaga ribawi yang lainnya. Bismillah dia resign misalnya, memulai kehidupan baru. Ini enggak mudah. Ya. Banyak hambatan, banyak rintangan yang akan dia temui. Nah, itu ujian buat dia. Ya. Fasilitas yang tadi dia dapatkan hilang. Kemudahan yang tadi dia, ya, dia dapatkan, dia apa namanya, dia jalani sehari-harinya dengan mudah, hilang. Ya. Kalau tiap harinya dia sudah bayangkan, ya, gaji sudah tetap, apa lagi, sudah memikir apa lagi, kerja yang baik lagi ya sudah. Nah, sekarang sudah ada lagi. Ya, memikirkan sehari-hari dapat apa rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bentuk perjuangan yang seperti ini. Ya, oh, bukankah dia berpindah dari maksiat ke ketaatan? Iya. Tetapi kenapa dia masih tetap susah misalnya, masih tetap dijadikan susah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ujian buat dia. Cobaan buat dia, benar enggak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Seberapa kuat dia? Ya. Kalau dia berhasil dalam artian, ya, dia melewati fase ujian tersebut. Ya, dan mensyukuri apa adanya yang ada pada dirinya. Dengan tetap berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu kebaikan buatnya. Tetapi kalau tidak, ya berarti ya segitu saja keimanannya, ya, kejujuran dari keimanannya. Jangan-jangan dia hanya ikut-ikutan saja, ngetren lagi hijrah misalnya. Banyak ya kayak gitu. Assalamualaikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Di antara manusia Ada yang dia beribadah kepada Allah ala harf. Harf itu maknanya tarf, yaitu ujung. Apa maknanya? Dia goyah, gampang goyah. Kalau di tengah, dia stabil. Kalau di ujung, gampang goyah dan gampang jatuh. Itu maksudnya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, itma'an nabi. Baru dia tenang. Tapi kalau dia wa in asabathu fitnah, dia diuji, ditimpa fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, in qalaba ala wajhihi, dia berbalik. Yang tadinya beriman, ya, bisa-bisa berubah menjadi kafir, musyrik. Yang tadinya berusaha istiqamah menjalankan ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalankan ketaatan. Ya, enggak kuat dia, sudah akhirnya balik. Nasallallahu. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Ya, bukan berarti kita di sini aman, enggak sama sekali. Tapi itu pelajaran ya bagi kita. Dan kita senantiasa meminta taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa apa? Menjadikan kita sabar, kokoh di atas al-haq, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma musta'an. Ya. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala melalui musibah-musibah, ujian-ujian. Padahal yang nama ujian, cobaan itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Itu suatu hal yang ya, manusia itu ya, kalau enggak sedih senang, kalau enggak senang sedih, itu aja sudah. Ya. Enggak ada manusia yang ditimpa kesedihan terus-menerus. Susah. Susah dalam artian ya dia murung sedih, enggak. Ada saatnya dia tertawa, ada dia saatnya dia senang, ada saatnya dia sedih. Ya. Enggak juga senang terus-terusan, ada saatnya dia sedih. Semua manusia mendapatkan hal itu, tinggal bagaimana menyikapinya. Itulah yang membedakan antara orang yang beriman dengan tidak, atau orang yang kuat keimanannya dengan yang lemah. Ya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Ini sudah patokan kita hadis ini. Ya. Sungguh mengagumkan perkara seorang yang beriman. Seluruh perkara dia baik. Dan ini tidak terdapat kecuali pada orang yang beriman. Apa itu? Seluruh perkaranya baik. Kalau dia mendapatkan in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan dari Allah, dia bersyukur, itu baik untuknya. Kalau dia mendapatkan musibah, ujian, cobaan, dia bersabar, itu baik untuknya. Dan udah itu keadaannya sudah. Ya. Tetapi kalau seorang itu beriman hanya di ujungnya saja, ya goyah. Ya, kena angin dikit jatuh. Kena cobaan sedikit, nasallallahu alaihi ya, berbalik arah. Ya. Karena itu kita senantiasa minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya, tanpa taufik, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mustahil kita akan bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Asani ma yuqaddiruhu Allah ala aidi al-khalqi min al-idha imtihanan wa ikhtibaran. Wa dhalika kal ayati allati dzakara al-muallif. Yang kedua, yang Allah tentukan melalui tangan-tangan makhluknya yang lain, nanti tangan orang lain. Sama dia ujian cobaan. Ya, tapi kalau tadi Allah yang langsung menentukannya, musibah, hartanya hilang misalnya, kebakaran dan dia dan lain sebagainya. Kalau ini dia melalui makhluk, gangguan manusia, ya orang tidak suka dengan dia kemudian berbuat jahat pada dirinya, ya. Orang dengki sama dia kemudian berbuat jahat pada dia. Banyak yang kayak gitu juga kan. Nah, dua ujian. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menentukan, yang kedua melalui tangan makhluk. Ya, ayat kita kaitannya dengan yang kedua ini. Fa idza udiya fillah, ketika dia diganggu di jalan Allah, diganggu, disakiti oleh orang lain. Ya, difitnah, ya. Dituduh macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ini ujian dan cobaan. Nah, sekarang ya, ketika seorang itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hal ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nas bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih." Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Inna min dha'fil yaqin." Sungguhnya di antara bentuk lemahnya keyakinan seseorang, ya, "an turdiyan nas bi sakhatillah." Engkau menjadikan manusia ridha melalui murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghayah yang dia cari, tujuan yang dia cari adalah ridha manusia. Padahal ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Ya, tidak mungkin tercapai. Maksudnya ridha seluruh manusia, pasti ada saja orang yang tidak suka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang apa dalam berdakwah? Ya, ansah a'lam afsah. Ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ansah, ansahun nas. Ya, yang paling bersemangat untuk agar orang lain itu mendapatkan hidayah, itu Rasulullah. A'lamun nas, yang paling berilmu, Rasulullah. Afsahun nas, yang paling fasih lisannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kan ketiga unsur ketika kita berkomunikasi, mengajak orang. Ya. Dari sisi niatnya dulu. Ansahun nas, dia orang paling nasih, menginginkan kebaikan dari orang lain, menginginkan orang lain mendapatkan hidayah, itu Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. bersemangat terhadap kalian agar kalian mendapatkan hidayah. Ya, beliau itu sangat kasih terhadap umatnya, yang paling bersemangat agar hamba-hamba ini mendapatkan hidayah Rasulullah. Ansaful Nas, A'lamun Nas, tidak ada lagi yang lebih berilmu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afsah, ya, Utiya bijawamil kalim, bijawamil kalim, beliau kalam beliau ringkas tapi maknanya jelas, padat, ya, dan luar biasa. Itu yang diperlukan. Apakah semua manusia ridho pada beliau? Enggak. Ya, nyatanya enggak. Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, dari orang-orang musyrikin, enggak ridho pada Rasulullah SAW. Ya, ghayatun ridhon nas, ghayatun la tudrak, enggak akan mungkin bisa dicapai. Lalu untuk apa kita bersusah payah, ya, untuk menjadikan manusia itu ridho, apalagi dengan apa? Dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih rela Allah Subhanahu wa taala murka, ya, marah kepada dirinya demi untuk mendapatkan ridha manusia. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ridha manusia yang enggak didapat, pemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan. Nasallahu alaihi. Wa an tahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji mereka terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa maksudnya di sini? Rezeki kita semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka al-mafrud yang seharusnya ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahmadullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk lemahnya keyakinan dan keimanan seseorang, dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dia puji habis-habisan, dia sanjung habis-habisan adalah makhluk. Ya. Hanya yang perlu diperhatikan di sini, maksudnya di sini, ai idza atauka syai'an hamadtahum wa nasita al-musabbib wa huwa Allah. Ya. Ketika mereka makhluk memberikan engkau sesuatu, engkau puji mereka dan engkau lupa. Ya, yang menjadikan sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki. Ya. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti, ya, kita tidak berterima kasih kepada kalau ada orang yang menjadi sebab dari kita mendapatkan kenikmatan. Ya, hadis ini tidak secara mutlak, tapi maksudnya tadi. Ya. Dan banyak juga orang yang sedang demikian. Ya, akhirnya ta'alluq qalb, hatinya itu terikat dengan siapa orang yang memberi. Nah, ini min dha'fil iman juga min dha'fil yaqin. Karena apa? Karena secara tabiat kita, ya, kita itu senang sukanya terhadap orang yang berbuat baik kepada kita. Iya enggak? Nah, itu sudah manusiawi sebenarnya. Ya. Tetapi kan harusnya kita yakin bahwasannya yang berbuat baik, memberikan kepada kita pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ya tunduknya kita adalah kepada Allah. Nah, ini juga hati-hati. Ya, karena kita sudah terikat pada satu orang, rezeki kita melalui dia, walaupun kita tahu pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita sendiri lemah. Ya. Lemah untuk mengatakan tidak pada perkara-perkara yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, nasallahu alaihi. Ya. Tetapi dari satu sisi ya, kita juga diperintahkan untuk bersyukur terhadap orang yang berbuat baik kepada kita. Man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta tara annakum qad kafa'tumu. Ya. Siapa yang berbuat baik kepada engkau, maka fakafi'u, balaslah yang sesuai. Kalau engkau tidak mendapatkan untuk membalasnya, maka doakanlah kebaikan untuknya. Ya, sampai engkau mengira bahwasanya engkau sudah membalas kebaikan orang tersebut. Bersyukur kepada orang yang berikan kepada kita. Ya. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang belum bersyukur kepada manusia, dia belum bersyukur kepada Allah. Ya, tetapi tidak sampai melupakan bahwasanya kenikmatan hakiki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus senantiasa kita ingat. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada pada kalian dari kenikmatan-kenikmatan, maka itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallahu. Ya. Di antara bentuk lemahnya keyakinan, engkau mencela mereka terhadap apa yang tidak Allah berikan kepadamu melalui mereka. Nah, ini kebalikan dari yang awal. Kalau tadi dia dapat dia puji-puji, kalau kemudian dia tidak dapat dia caci maki. Ya. Asasnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya ya ad-dunya. Ya. Perkara-perkara dunia. Ta'isa Abu Dinar, Ta'isa Abu Dinar, Ta'isa Abu Dirham, Ta'isa wan takas, idha mu'tu radhi, idha mu'tiya radhi, wa idha lam yu'ta lam yarda. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Ya, celakalah mereka. Kalau diberikan mereka ridho, kalau enggak diberikan enggak ridho. Ya. Jadi dunia agamanya mereka itu tergantung dapat atau enggaknya. Kalau dapat dunia dia jadi ridho, kalau enggak. Bukan ridho Allah yang dia cari. Nafsullahu. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak bisa ditarik oleh ambisinya orang yang berambisi, dan tidak bisa ditolak oleh orang yang tidak suka. Ya sudah, ridha rezeki itu Allah yang menentukan, dan kita semua tahu bahwasanya Allah sudah menentukan rezeki kita. Ya, tidak ditakdirkan untuk kita. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian juga takdir ketika kita masih dijanin, menjadi janin di rahim ibu-ibu kita. Ya, pada usia 120 hari Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Ya, kemudian menentukan, menulis apa yang menjadi amalan kita, rezeki kita, ajal kita, apakah kita berbahagia atau celaka, semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seorang itu tidak akan mati kecuali dia sudah menyempurnakan apa yang menjadi rezekinya. Ya, ini menjadikan kita qanaah, bukan menjadikan kita malas, ya, bukan. Menjadikan kita qanaah atas apa yang Allah berikan untuk kita. Dengan tetap kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berusaha. Ya. Tetapi tetap pada koridornya yang telah ditentukan. Di atas syariat Allah, mencari rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang barokah. Ya. Sedikit disyukuri, banyak disyukuri. Walhamdulillah. Ya. Daripada apa? Daripada rezeki yang didapatkan dengan cara yang haram, banyak atau sedikit? Ya. Banyak tapi haram, dikit juga haram, untuk apa? Ya. Sedikit banyak halal barokah gitu. Ya, syukur-syukur kalau banyak barokah, alhamdulillah. Ya. Tapi intinya halalnya, barokahnya. Ya. Kita mendapatkan dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedar mendapatkan rezeki yang halal, tapi ketika kita berikhtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu pun menjadi ibadah bagi kita. Ya. Menjadi ibadah bagi kita mencari rezeki yang halal diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah. Ya, dengan rezeki itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rezeki itu kita bisa buat keluarga kita, mereka makan, mereka bisa beribadah, itu barokah. Ya. Nasallahu alaihi wa sallam, naqtafi lahuna, subhanahu wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.